Man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah fa inna Allah ta'ala yaqul al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Barang siapa yang membuat amalan-amalan bid'ah dalam agama Islam yang tidak pernah diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia bagaikan orang yang menuding Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berkhianat di dalam menyampaikan risalah. Karena Allah tabaraka wa taala telah berfirman, "Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina." Hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan aku telah sempurnakan untuk kalian nikmatku, dan aku telah ridho Islam sebagai agama kalian. Fama lam yakun yawma idin dinan falan yakuna al-yawma dinan. Yang pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dianggap sebagai agama, fala yakuna al-yawma dinan. Sampai hari ini pun tidak boleh dinyatakan sebagai agama. Ini perkataan daripada Imam Malik ibn Anas radhiyallahu taala an, imam dari Hijrah, yang sangat memahami bahwa agama hanya apa yang diajarkan dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh agama harus diikatkan kepada beliau dan dikaitkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau satu-satunya yang diizinkan Allah tabaraka wa ta'ala bicara agama atas nama Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Satu-satunya yang diberi oleh Allah tabaraka wa ta'ala izin untuk berbicara atas nama Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah merupakan keharusan, beliaulah orang yang paling mengerti agama Allah. Dan tidak ada kebolehan adanya orang yang lebih mengerti agama lebih daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin. Tidak mungkin ada orang yang mengerti agama lebih daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini akidah kita, yang dengannya kita ingin menghadap Allah tabaraka wa ta'ala. Dengan keyakinan bahwa orang yang paling mengerti agama Allah adalah Rasulnya tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapapun yang berbicara agama setelah beliau wajib menyandarkan agama itu kepada beliau. Mengetahui agama dari Nabi sallallahu alaihi wasallam baru berbicara. Adapun kalau ia mengatakan, mengajarkan, mengamalkan sesuatu yang Nabi tidak pernah ajarkan, maka itu bukanlah agama. Seperti yang dikatakan oleh Imam Malik, "Fama lam yakun yauma idin dina." Yang pada hari itu, pada hari di mana Nabi Muhammad SAW hidup, bukan bahagian daripada agama, "Falan yakuna al-yauma dina." Maka pada hari ini tidak boleh dianggap sebagai agama. Baik, kita lanjutkan kebersamaan kita bersama hadis di dalam kitab Sahih Muslim, dan insyaallah kebersamaan kita bersama hadis dan syarahnya sampai azan Isya, dan setelah azan Isya kita lanjutkan dengan tanya jawab sampai kita melaksanakan sholat Isya berjamaah insyaallah ta'ala. Kita memasuki babu thubutil qisasi fil qatli bil hajar wa ghairihi minal muhaddidati wal muthqilati wa qatlir rajuli bil mar'ah. Bab penetapan hukum qisas di dalam pembunuhan dengan batu dan yang lainnya dari benda-benda yang tajam dan benda-benda yang berat. Dan penetapan hukum membunuh lelaki dengan wanita. Maksud membunuh lelaki dengan wanita, lelaki tetap dibunuh kalau dia membunuh wanita. Lelaki tetap dibunuh, dikisos, manakala dia melakukan pembunuhan kepada wanita. Ini maksud wa qatlir rajuli bil mar'ah. Membunuh lelaki dengan wanita, dikarenakan dia telah membunuh wanita, maka dia juga dibunuh. Berkata Imam Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi rahimahullahu ta'ala, haddathana Muhammad ibn al-Muthanna wa Muhammad ibn Bashar wal-lafdu libn al-Muthanna qala haddathana Muhammad ibn Ja'far qala haddathana Shu'bah an Hisham ibn Zaid عن أنس ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه. Hadis berasal dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu wa ardahu, khadim Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang membantu di rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata Anas bin Malik, anna yahudiyan, bahwasanya seorang lelaki Yahudi, qatala jariyatan, membunuh seorang wanita, ala awdahin laha, di atas potongan perak milik wanita itu. Faqatalaha bihajar, lelaki Yahudi ini membunuh wanita tersebut dengan batu. Qala, berkata Anas bin Malik, faji'a biha ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa biha ramaqa, didatangkan wanita itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan masih ada sisa-sisa nyawanya, artinya wanita itu masih hidup di detik-detik terakhir nyawanya. Faqala laha, maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada wanita tersebut, aqatalaki fulan, apakah fulan telah membunuhmu? Fa'asyarat bi ra'siha an la, wanita tersebut memberikan isyarat dengan kepalanya, tidak. Memberikan isyarat dengan kepala yang maknanya adalah tidak. Thumma qala laha thaniyah, kemudian berkata kepadanya untuk yang kedua kalinya, fa'asyarat bi ra'siha an la, wanita tersebut memberikan isyarat dengan kepalanya, isyaratnya tersebut bahwasanya tidak. Thumma sa'alaha tsalitsah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya yang ketiga, faqalat na'am wa asyarat bi ra'siha, maka wanita tersebut menjawab iya dan memberikan isyarat dengan kepalanya. Faqatalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina hajaraini, maka Rasulullah SAW pun membunuh Yahudi yang telah membunuh wanita tersebut dengan cara dibunuh di antara dua batu. Bab kita pada malam hari yang berbahagia ini, babul qisas, dengan semisal apa terjadinya pembunuhan. Boleh bagi seorang hakim atau qadhi untuk melakukan qisas pembunuhan tidak dengan pedang, namun dengan cara bagaimana orang tersebut membunuh orang yang dia bunuh. Tidak semuanya qisas harus dilakukan dengan pedang yang tajam. Namun sebagaimana orang tersebut membunuh nyawa yang tidak bersalah, maka dengan cara seperti itu hakim boleh melakukan al-qisas, boleh melakukan qisas terhadap orang yang membunuh. Di dalam hadis ini, wanita dibunuh dengan cara kepalanya dihajar pakai batu. Lelaki Yahudi itu menghajar wanita di bagian kepalanya dengan batu besar, sehingga mengalami pendarahan yang sangat luar biasa. Dan dalam keadaan seperti itu, wanita tersebut didatangkan kepada Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, namun masih ada nyawanya dan masih bisa berinteraksi. Ketika itu Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, siapa yang membunuhmu, fulan? Wanita tersebut menggeleng dengan mengatakan tidak. Siapa yang membunuhmu, fulan? Wanita tersebut mengatakan tidak dengan kepalanya. Di pertanyaan ketiga, siapa yang membunuhmu, fulan, menyebutkan nama. Ketika itu wanita tersebut mengatakan iya, dan dia memberikan isyarat dengan kepalanya. Maka Rasulullah SAW melakukan qisas kepada yang membunuh dengan cara juga memberikan rasa sakit kepadanya dengan seperti apa dia membunuh. Dia membunuh wanita ini dengan memukulkan batu besar kepada kepalanya, maka Rasulullah melakukan hal yang sama kepadanya. Dan ini adalah bukanlah kekejaman, akan tapi keadilan. Orang yang telah memberikan kezoliman kepada orang lain, maka berhak mendapatkan kezoliman yang sama, berhak mendapatkan perlakuan yang sama. Orang yang telah melakukan kezoliman kepada orang lain berhak mendapatkan perlakuan yang sama. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasan untuk sebuah keburukan adalah keburukan yang sama dengan apa yang dia kerjakan. Dan ayat ini berlaku umum, termasuk di dalam qisas. Maka siapa saja yang membunuh dengan benda-benda tajam atau benda-benda berat, seperti batu benda berat bukan benda tajam, walaupun pembunuhan lebih sering terjadi dengan benda-benda yang tajam. Oleh karena itu Imam Muslim mengatakan thubutul qisas fil qatli bil hajar wa ghairihi minal muhaddidat wal mustilat. Bolehnya melakukan qisas dengan cara membunuh dengan batu atau yang lainnya dari benda-benda tajam atau yang lainnya dengan benda-benda berat. Maka tidak tertutup kemungkinan adanya terjadi pembunuhan terhadap seseorang tidak dengan benda-benda tajam. Namun memakai benda-benda tumpul yang berat, kemudian dipukulkan ke bahagian-bahagian yang sangat mungkin untuk membuat nyawa melayang, seperti dada atau kepala dan yang lainnya. Maka ketika masalah ini diangkat ke hakim, maka boleh bagi hakim untuk melakukan qisas, pembunuhan, tidak dengan cara memenggal kepalanya, akan tetapi melakukan seperti apa yang dia lakukan kepada orang yang dia zalimi dan telah dia bunuh. Waliyadzu billah. Ini bahasan pada bab ini, dan di dalamnya terdapat qatlur rajuli bil mar'ah, kebolehan membunuh lelaki dengan sebab dia telah membunuh seorang wanita. Kenapa di mendapatkan penekanan boleh membunuh lelaki dengan wanita? Karena lelaki secara syariat di atas wanita. Allah memuliakan laki-laki lebih tinggi daripada kaum wanita. Dan ini sesuatu yang sah secara syariat. Lihatlah para nabi dan para rasul, tidak ada yang Allah utus dari seorang wanita. Dan kaum laki-laki diperintahkan Allah untuk memimpin kaum wanita. Di rumah tangga, siapa yang disuruh Allah untuk memimpin? Laki-laki. Dengan dua hal. Allah berfirman dalam Al-Quran surah An-Nisa, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Pertama, bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Yang kedua, wa bima anfaqu min amwalihim. Lelaki adalah pemimpin kaum wanita. Alasannya ada dua. Kenapa lelaki dijadikan Allah pemimpin kaum wanita? Yang pertama, bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Karena Allah telah melebihkan mereka, yaitu kaum laki-laki, ala ba'd, atas mereka yaitu kaum wanita. Maka dalam ayat ini tegas Allah katakan lelaki lebih tinggi daripada wanita. Dan Allah lebih memberikan kelebihan dan kemuliaan kepada mereka lebih daripada wanita. Akan tetapi masalah nyawa tetap satu berbanding satu. Tetap satu berbanding apa? Berbanding satu. Walaupun secara syariat laki-laki di atas wanita kemuliaan, akan tetapi masalah nyawa maka ini dianggap sama rata. Berbeda antara orang yang merdeka dengan budak. Karena yang satunya nyawa merdeka, yang satunya budak harta benda milik manusia. Maka harta benda tidak bisa disamakan dengan nyawa, walau sama-sama nyawa. Akan tapi satunya nyawa yang dimiliki alias benda yang dimiliki, yang satunya nyawa merdeka. Maka kalau ada orang merdeka yang melakukan pembunuhan kepada budak, maka tidak bisa dikisos karena nyawa tidak berimbang. Yang satunya benda alias nyawa manusia yang dimiliki, yang posisinya sama dengan benda-benda seperti yang sering kita bahas, yang satunya nyawa manusia merdeka. Akan tetapi kalau sama-sama merdeka, sama-sama bukan budak, walaupun satunya lebih tinggi daripada yang satunya laki-laki, yang satunya wanita, maka ini tidak dianggap oleh syariat sebagai perbedaan. Sehingga kalau seandainya laki-laki membunuh wanita, walaupun secara kemuliaan laki-laki lebih mulia dibanding wanita, akan tetapi dalam hal qisas ini dianggap sama. Nyawa seorang lelaki sama dengan nyawa seorang wanita. Nyawa seorang wanita sama dengan nyawa seorang lelaki yang merdeka. Lihatlah di sini terjadi pembunuhan kepada seorang wanita. Terjadi pembunuhan kepada seorang wanita yang membunuhnya seorang lelaki. Dan Nabi SAW mengqisas lelaki itu. Perbuatan Nabi SAW, amalan Nabi SAW mengqisas laki-laki itu dengan nyawa wanita menunjukkan mereka setara dalam nyawa. Mungkin sebagian kita bertanya kenapa dibedakan? Kenapa ada penekanan dari Imam Muslim di dalam bab bahwa harus dibunuh seorang lelaki kalau dia membunuh seorang wanita? Dikhawatirkan ada yang membedakan antara kedudukan lelaki dengan kedudukan wanita. Naam, lelaki lebih mulia daripada wanita. Ini tidak bisa diingkari. Nas tegas dari Allah di dalam ayat yang telah kita bacakan tadi. Bima faddalallahu ba'dakum 'ala ba'd. Allah telah muliakan sebagian kalian, lebihkan sebagian kalian dibanding sebagian yang lainnya. Oleh karena itu diletakkan kepemimpinan pada para lelaki dan bukan para wanita. Nabi SAW ketika menunjuk pemimpin, tidak ada pemimpin yang ditunjuk perempuan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mengutus utusan, Nabi tidak pernah mengutus wanita. Dan Nabi SAW mengatakan, warrajulu ra'in fi ahli baitihi. Dan seorang lelaki kepala keluarga adalah pemimpin di rumah tangganya. Lelaki yang diletakkan sebagai pemimpin. Akan tapi ini masalah yang berbeda dengan masalah qisas. Dalam masalah qisas, nyawa mereka setara. Sehingga kalau yang dibunuh adalah wanita, nyawa seorang wanita bisa dengannya menuntut nyawa seorang lelaki yang membunuhnya. Nah, di dalam Al-Quran Allah mengatakan, kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil-hurri. Allah tabaraka wa ta'ala mewajibkan kepada kalian qisas dalam kasus pembunuhan. Al-hurru bil-hurri. Ya, kalau yang membunuhnya orang yang merdeka, maka dibalas dengan orang yang merdeka. Wal-abdu bil-abdi. Kalau budak dengan budak. Allah hanya berbicara merdeka dengan merdeka. Allah tidak berbicara laki-laki dengan laki-laki, wanita dengan wanita. Allah hanya berbicara orang merdeka dengan orang yang merdeka. Mana kalau yang terbunuh, wanita yang merdeka, dan yang membunuhnya laki-laki, sama-sama merdeka. Maka lelaki merdeka dibunuh karena dia telah membunuh wanita merdeka. Baik, kaum muslimin, kaum muslimat, al-hadirun al-hadirat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis ini disebutkan bahwa lelaki Yahudi membunuh seorang wanita dengan batu. Dalam riwayat lain dikatakan dia menghempaskan batu itu ke kepala wanita ini. Dia radda, melakukan menghempaskan sebuah batu, dan batu adalah benda berat yang bisa dengannya membunuh. Maka terjadi pendarahan hebat, namun dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi wanita ini masih hidup. Dan seorang qadhi melihat kondisi seperti ini harus mencari indikasi pembunuhan, karena qadhi akan bertanggung jawab, seorang hakim akan bertanggung jawab untuk menyelesaikan perkara. Dan sebaik-baik cara menyelesaikan perkara bertanya langsung kepada orang yang mendapatkan masalah. Makanya Nabi SAW bertanya langsung kepada wanita ini walaupun kondisinya sangat kritis, untuk mencari jalan yang paling mudah menemukan siapa pelakunya. Maka Nabi SAW bertanya, aqatalaki fulan, apakah yang telah membunuhmu si fulan? Ditanya oleh Nabi SAW, dicari identitas atau arah siapa yang melakukan pembunuhan. Dicari oleh Nabi SAW jalan termudah. Dan jalan yang termudah adalah bertanya kepada orang yang teraniaya. Karena orang yang teraniaya pasti ingin melakukan sesuatu balasan terhadap orang yang menganiayanya. Orang yang dizolimi secara zahir kehidupan manusia, mereka ingin melakukan balasan kepada orang yang telah menganiayanya. Orang yang dizolimi biasanya ingin melakukan balasan terhadap orang yang menzoliminya. Maka Nabi segera mencari, sallallahu alaihi wasallam segera mencari siapa pelakunya. Pertanyaan pertama dijawab oleh wanita tersebut, tidak. Nabi bertanya lagi, aqatalaki fulan, apakah yang telah membunuh fulan, dengan menyebut nama. Wanita tersebut memberikan isyarat dengan kepalanya, tidak. Kemudian Nabi dalam pertanyaan ketiga, aqatalaki fulan, apakah fulan telah membunuhmu? Maka ketika itu wanita itu menjawab, na'am, iya. Kemudian memberikan isyarat dengan kepalanya. Ketika disebut nama lelaki yang membunuhnya, dia katakan iya dengan lisannya dan memberikan isyarat dengan kepalanya. Ini menunjukkan keinginan wanita tersebut untuk Nabi SAW melakukan hukum qisas kepada orang yang telah membunuhnya. Maka Nabi SAW melakukan qisas terhadap lelaki yang membunuh. Faqatalahu Rasulullah SAW baina hajaraini. Maka Rasulullah SAW melakukan qisas kepada laki yang telah membunuhnya dengan membunuhnya dengan cara melemparkan atau memukulkan batu di kepalanya, dan kepalanya diletakkan di atas batu dan kemudian dihempaskan batu yang berat juga ke kepalanya seperti yang telah dia lakukan kepada wanita tersebut. Di sini ada pertanyaan yang mungkin akan terselip. Apakah boleh dengan pengakuan tersangka saja dijadikan itu sebagai bukti pembunuhan? Seperti yang ada di dalam hadis ini. Nabi bertanya, aqatalaki fulan? Wanita tersebut menjawab, na'am, iya. Sambil menganggukkan kepalanya. Kemudian di dalam hadis dikatakan bahwa Nabi juga membunuh orang tersebut. Pertanyaannya, apakah boleh hanya perkataan dari orang yang teraniaya itu sudah menjadi barang bukti kuat? Jawabannya tidak. Jawabannya apa? Tidak. Di dalam riwayat-riwayat lain, di dalam kisah ini, dikatakan bahwa Nabi memanggil lelaki tersebut yang namanya disebut oleh Nabi dan dikatakan ya oleh wanita tersebut dan bertanya kepadanya. Dan dia mengakui bahwa dia telah membunuh wanita tersebut. Jadi ada pengakuan. Ada pengakuan dari lelaki tersebut bahwa dia melakukan pembunuhan. Jadi qisas dilakukan atas dasar pengakuan laki-laki tersebut. Adapun manakala tersangka menyebutkan keterangan dan kemudian orang yang disebutkan namanya tidak mengakui itu, maka yang diharuskan qadhi menyuruh orang yang tertuduh untuk bersumpah atas nama Allah bahwa dia tidak melakukan pembunuhan. Bersumpah atas nama Allah untuk menolak tudingan darinya. Dan ini hukum Allah tabaraka wa ta'ala, rabbul izzati wal jalalah. Al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Kalau ada yang memberikan dakwaan, dia harus membawa keterangan yang jelas. Dia harus membawakan barang bukti dalam dakwaannya. Dan kalau ada yang menolak, dia harus bersumpah untuk menolak tudingan dan dakwaan itu. Maka penerapan hukum qisas kepada lelaki Yahudi yang telah membunuh wanita ini, itu tidak hanya dengan pengakuan wanita yang terbunuh. Sekedar pengakuan wanita yang terbunuh itu tidak bisa dijadikan alasan untuk membunuh lelaki itu. Namun di dalam riwayat lain diterangkan bahwa Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam memanggil lelaki itu dan kemudian bertanya kepadanya tentang kasus yang terjadi dan lelaki tersebut mengiyakan, mengakui kesalahannya, kekeliruannya bahwa dia telah melakukan pembunuhan kepada wanita tersebut. Dan dengan pengakuan itu sah, benar apa yang dikatakan wanita tersebut, apa yang dilaporkan wanita tersebut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melakukan qisas. Dan Nabi SAW dalam kasus qisas pada kesempatan kali ini melakukan qisas sama seperti apa yang dilakukan lelaki tersebut kepada wanita itu. Dan ini kebolehan agar kemudian terasa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Hakim tidak melakukan kezaliman. Hakim hanya melakukan perlakuan adil. Dan agama Allah tabaraka wa ta'ala diturunkan untuk keadilan. Disebabkan dia telah melakukan pembunuhan dengan melakukan menghempaskan batu yang berat ke kepala wanita tersebut, maka dia berhak untuk diperlakukan itu yang sama kepadanya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Berapa menit lagi untuk azan? Nah. Baik, ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani warahimakumullah. Ini yang bisa kita bacakan pada, dan kita syarah pada kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah taala. Dan sebentar lagi dikumandangkan azan, dan setelah azan insyaallah kita lanjutkan dengan tanya jawab sampai kita melaksanakan sholat isya berjamaah, dan setelah sholat isya majlis selesai insyaallah taala sampai kita melaksanakan sholat isya. Insyaallah kita istirahat sejenak sampai azan dikumandangkan. Manusia paling merugi di permukaan bumi adalah orang yang tidak bisa menikmati sholat dan tidak bisa menikmati munajat kepada Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Sesungguhnya perkara yang pertama kali ditanya oleh Allah Azza wa Jal kelak di hari kiamat berkaitan dengan salatnya. Awwalu ma yuhasabu 'alaihi al-'abdu yawmal qiyamati salatu. Seorang hamba di akhirat yang pertama kali dihisab dari amalannya adalah salat. Apabila salatnya baik, baik seluruh amalannya. Namun apabila salatnya rusak, rusak seluruh amalannya. Dan sebagian kaum muslimin melalaikan sholat, bahkan meninggalkan sholat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi sholat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya sholat di bulan puasa saja. Mereka yang meninggalkan sholat dengan sengaja, sesungguhnya mereka telah terjerumus ke dalam kefasikan yang nyata, dan ditakutkan mereka akan terjerumus ke dalam kekufuran ikhwatal iman. Bainar rajuli wal kufri wasyirki tarkus shalah, faman tarakaha faqad kafar. Pembatas antara seseorang dan kesyirikan serta kekufuran adalah sholat. Barang siapa yang meninggalkannya, jatuh dalam lembah kekufuran. Bagaimana seseorang mengaku muslim sementara bangunan Islamnya runtuh karena tiangnya, tiang penyanggahnya telah runtuh, yaitu salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah tersedia RBT Ustadz Maududi Abdullah Hafizahullah. Allah hanya undur, Allah hanya undur saudaraku. Allah hanya undur maksiat Anda. Untuk mengaktifkan RBT ini, caranya mudah. Bagi pengguna Telkomsel, ketik Maududi 07, kirim ke 1212 untuk RBT azab yang diundur. Dan ketik Maududi 08, kirim ke 1212 untuk RBT berhentilah dari riba. Bagi pengguna XL, ketik Maududi 07, kirim ke 1818 untuk RBT azab yang diundur. Dan ketik Maududi 08, kirim ke 1818 untuk RBT berhentilah dari riba. Dan bagi pengguna Indosat, ketik MG spasi Maududi 07, kirim ke 808 untuk RBT azab yang diundur. Dan ketik MG spasi Maududi 08, kirim ke 808 untuk RBT berhentilah dari riba. Dengan mengaktifkan RBT ini, Anda telah turut serta membantu operasional dakwah Asyil TV. Jazakumullah khairan. Beliau bersabda, likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah. Setiap beramal ada masa semangat kuat, kokoh, dan setiap masa semangat ada masa fatrah. Fatrah itu kata para ulama, sakada ba'dama qawi, lemah, diam, lunglai setelah dia kuat. Ba'da mashtadda, setelah dia semangat, lemah. Itu pasti ada. Dan itu sudah nas, pasti. Dan saya berpesan kepada orang-orang yang baru berhijrah, yang di sini, yang baru kembali dari jalan kemaksiatan, baru kembali dari jalan kesesatan, maka ingat, hati-hati penyakit ini, futur. Yang asalnya di semangat, duduk di sini depan ketika ada ustadz kajian, kemudian setelah sebulan, dua bulan, tiga bulan, empat bulan, menghilang dia. Ya, hati-hati. Dan ini salah satu efek tidak ikhlas. Kenapa? Karena Allah berfirman, tadi saya sebutkan dalam surah Fussilat dan surah Ahqaf, innal ladzina qalu rabbunallah thumma istaqam. Sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan Rabb kami adalah Allah, kemudian dia istiqamah. Selalu buah ikhlas adalah istiqamah. Dan buah istiqamah husnul khatimah. Selalu seperti itu. Lihat, Allah berfirman dalam surat Al-Ahqaf, sesungguhnya orang yang mengucapkan Rabb kami adalah Allah, ikhlas, kemudian istiqamah. Pertanyaan pertama, apakah boleh sholat fardu di atas kendaraan sambil duduk? Sebagaimana boleh yang dilakukan pada sholat sunat. Yang afdal melakukan sholat fardu adalah yang terbaik. Kalau bisa berdiri, menunggu datangnya saat berdiri, maka itu yang harus dilakukan. Waqumu lillahi qanitin, dan berdirilah kalian kepada Allah dalam keadaan tunduk dan patuh. Ada perintah untuk qiyam, berdiri. Maka berdiri adalah salah satu wajib dari antara wajib-wajibnya sholat fardu. Bukan rukun tapi wajib sholat, berdiri. Yang mana tidak dialihkan kepada yang lain kecuali karena alasan yang kuat. Kecuali kalau memang tidak mungkin berdiri. Seperti orang yang telah masuk waktu sholat subuh di atas mobil dan kendaraan umum, lalu mobilnya tidak berhenti, maka tidak mungkin baginya untuk berdiri. Berlaku padanya sabda Nabi SAW, "Shalli qa'iman." Salatlah kamu berdiri. "Fa illam tastati'." Kalau kamu tidak sanggup berdiri, baru harus ada ketidaksanggupan dulu. "Faqa'idan." Maka salatlah dalam keadaan duduk. Jadi untuk sholat fardu harus ada ketidaksanggupan untuk sholat berdiri, baru pindah kepada sholat duduk. Apakah ketika masih di bandara sebelum safar sudah boleh mengqasar sholat? Qasar belum boleh sampai kita melakukan safar. Qasar belum boleh sampai kita melakukan safar. Kalau bandara seperti bandara kita di Pekanbaru, itu masih di dalam kota, dan kita belum keluar, dan kita belum bermusafir, belum bersafar. Maka ketika kita akan sholat di bandara, misalnya keberangkatan jam 3 siang, dan kita sudah berada di bandara dari waktu zuhur, dan ingin melakukan jama' antara zuhur dengan asar, maka boleh kita menjama', tapi belum boleh mengqasar. Orang yang mukim boleh menjamak, tapi tidak boleh mengqasar. Karena qasar hanya milik musafir. Apa hukumnya perayaan khatam Al-Quran yang acaranya diisi dengan pawai keliling kampung diiringi drum band dan rebana? Khatam Al-Quran bukan perayaan. Khatam Al-Quran adalah nikmat yang Allah berikan kepada seorang hamba. Maka tidak ada dari zaman Nabi kita tercinta SAW perayaan-perayaan apapun di dalam orang yang selesai mengkhatamkan Al-Quran. Imam Syafi'i mengkhatamkan Al-Quran sekali 3 hari. Kalau harus ada perayaan sekali 3 hari keliling-keliling kota, maka khatam Al-Quran adalah nikmat yang diberikan oleh seorang hamba kepada seorang Allah, yang diberikan Allah kepada seorang hamba. Maka hendaknya dia syukuri dan disunatkan baginya untuk berdoa. Ya, disunatkan untuknya untuk berdoa setelah dia mengkhatamkan Al-Quran. Namun perayaan-perayaan seperti ini tidak pernah diajarkan oleh Nabi kita tercinta. Rasulullah SAW apakah tidak pernah mengkhatamkan Al-Quran? Sering Rasul kita mengkhatamkan Al-Quran. Tapi coba lihat, adakah hadis yang menerangkan Nabi kita mengadakan perayaan? Wallahu a'lam. Bukti bahwa dia tidak amalan yang tidak baik, maka dia hanya akan mengundang amalan yang tidak baik. Allah berfirman dalam Al-Quran, fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Di hati mereka ada penyakit, Allah tambahkan penyakit. Salah satu indikasi amalan tersebut tidak benar, dia mengundang amalan yang tidak benar lainnya. Coba lihat. Perayaan khatam Al-Quran, drum band setelah itu. Perayaan rebana setelah itu. Ibu-ibu tampil goyang di pentas setelah itu. Ditambah dengan banyaknya di zaman sekarang kedustaan, anak itu belum pernah khatam Al-Quran. Hanya pandai membaca Al-Quran lalu dibuat acara khataman. Betul tidak? Silakan tanya kepada anak-anak yang diadakan khataman Al-Quran kepada. Pernah kamu khatam Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas? Anak yakin 90% menggeleng. Kalau tidak 99%. Maka kedustaan, di atas kedustaan, di atas maksiat, waliyadzubillah. Apakah seorang muslim melakukan pembunuhan terhadap orang Yahudi atau orang non-muslim? Apakah orang muslim tersebut juga dikisos? Yang anda tahu tidak. Karena nyawa seorang muslim tidak sama dengan nyawa orang yang kafir. Namun diberikan ta'zir, hukuman oleh qadhi. Nah. Jika bacaan seseorang ketika tahiyat akhir, dia mengawalinya dengan membaca doa Rabbil Firli, apakah hal tersebut dapat mempengaruhi keabsahan sholatnya? Salah. Tahiyat akhir bukan Rabbil Firli. Rabbil Firli untuk duduk di antara dua sujud. Maka ada kesalahan dalam membaca doa. Apakah akan merusak apakah akan membuat sholatnya tidak sah? Jawabannya juga tidak, karena dia tidak melakukan hal yang membatalkan sholat. Namun terjadi kesalahan penempatan doa yang harusnya dibaca di antara dua duduk, di antara dua sujud, antum baca di tahiyat ada doanya khusus dari Nabi SAW. Nabi mengatakan sallu kama raaitumuni usalli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya sholat. Kita disuruh mengerjakan sholat sebagaimana yang diajarkan Nabi kepada kita. Nah, mohon penjelasan apa yang dimaksud dengan sebaik-baik sholat adalah dikerjakan pada awal waktu. Apakah ada batasannya? Nah, awal waktu adalah awal masuknya waktu. Awal waktu adalah awal masuknya waktu. Seperti yang dikerjakan kaum muslimin sekarang ini. Setelah azan, kemudian ada jedah untuk melakukan sholat sunat, setelah itu qomat dan kemudian sholat fardu. Itu dia sholat di awal waktu. Wallahu'ala. Ustaz, mohon dijelaskan mengenai sholat gaib, kapan dan bagaimana dikerjakannya. Sholat gaib pernah terjadi satu kali pada masa Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tepatnya ketika Raja Najasyi wafat. Raja Najasyi wafat. Maka Nabi SAW berkata, dan Nabi SAW sedang berada di kota Madinah. Raja Najasyi berada di Habasyah. Dan Habasyah Sudan sekarang. Atau Ethiopia. Itu kawasan Habasyah. Harus menyeberang lautan untuk sampai ke Habasyah. Nabi diberitahu Raja Najasyi telah wafat dan beliau adalah orang saleh. Maka Nabi memberitahu kepada para sahabatnya, pada hari ini telah wafat seorang lelaki saleh bernama Ashamah. Nama Raja Najasyi adalah Ashamah. Maka Nabi SAW melakukan sholat atas Raja Najasyi dari Madinah bersama para sahabatnya, dan Raja Najasyi ada di Habasyah, seberang lautan Jeddah. Maka itulah dia sholat gaib. Orang yang meninggal di suatu negeri lalu disolatkan di negeri yang lain dan jasadnya tidak ada di negeri tempat di mana dia disolatkan, itu sholat gaib. Dan para ahli ilmu dalam hal ini terbagi kepada tiga pendapat. Pendapat yang pertama, sholat gaib itu ada dengan dalil bahwa Nabi Muhammad menyolatkan gaib Raja Najasyi. Pendapat yang kedua mengatakan sholat gaib tidak ada. Sholat gaib tidak ada. Adapun sholat Nabi SAW kepada Raja Najasyi itu khusus untuk Raja Najasyi. Apa dalil mereka mengatakan bahwa sholat gaib tidak ada? Karena banyak sahabat-sahabat Nabi yang wafat di medan jihad, jumlahnya tidak sedikit, tidak puluhan, sampai kepada ratusan orang meninggal dunia di tempat lain, dan itu sahabat-sahabat dekat Nabi yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya keluarga Nabi, Ja'far bin Abi Thalib, sepupu Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, wafat di perang Mu'tah. Dan Nabi yang memberitahu kepada para sahabat yang lainnya bahwa mereka meninggal dunia. Zaid bin Harithah, orang yang sangat dekat dengan Nabi SAW, pernah dijadikan anak angkat oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan yang lainnya dari sahabat-sahabat Nabi yang mulia SAW. Namun tak ada yang disolatkan satu pun dengan gaib oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ini dijadikan dalil bahwa tidak ada solat gaib. Solat gaib hanya untuk Raja Najasyi. Dan terbukti bahwa Nabi tidak pernah menyolatkan gaib yang lainnya selain Raja Najasyi. Ini dua pendapat. Ada pendapat yang ketiga, dan sepertinya pendapat yang ketiga ini lebih kuat, menggabungkan dua pendapat yang tadi, yaitu boleh dilakukan sholat gaib dengan syarat orang yang meninggal belum dilakukan kepadanya sholat dan belum disenggarakan secara Islam di tempat dia meninggal. Dan itu yang terjadi kepada Raja Najasyi. Raja Najasyi beriman kepada Nabi SAW namun menyembunyikan keimanannya. Raja Najasyi menyembunyikan keimanannya sehingga kaumnya tidak tahu dia telah masuk Islam. Ketika dia wafat diselenggarakan sejarah agama Nasara, sehingga dia belum disolatkan seperti layaknya seorang muslim. Maka Nabi solatkan dari jauh. Adapun sahabat-sahabat beliau yang mulia yang wafat di medan jihad, maka di medan jihad itu diselenggarakan oleh kaum muslimin lainnya sebagaimana kewajiban kaum muslim menyelenggarakan jenazah. Maka Nabi tidak solatkan lagi dari jauh dengan cara yang gaib. Maka kalau sudah dilaksanakan, maka tidak perlu dilaksanakan solat gaib. Kalau belum dilaksanakan seperti kasus Raja Najasyi, maka silakan disolatkan secara gaib. Contohnya, penumpang pesawat jatuh ke dalam laut, tak bisa ditemukan jenazahnya. Atau jatuh di hutan rimba belantara. Contoh, pesawat apa yang hilang, tak tahu di mana rimbanya. Tidak diketahui di mana rimbanya. Di sana ada orang-orang muslim yang meninggal dunia. Maka kewajiban kita untuk menyolatkannya secara gaib. Atau terjadi bencana besar, lalu tertimbun manusia, sehingga tidak mungkin lagi untuk digali, dan mereka adalah orang-orang muslim, sehingga tidak mungkin mengambil jenazahnya untuk diselenggarakan sebagaimana diselenggarakan jenazah muslim, maka disolatkan dengan cara gaib. Wallahu a'lam. Nah, itu dilakukan orang kepada orang-orang yang terkena musibah gempa bumi di beberapa tempat di Indonesia, tsunami, sehingga tidak diketahui di mana rimbanya, di mana mayatnya. Wallahu a'lam. Bolehkah mengisi 10 hari pertama Zulhijjah dengan puasa Daud atau dengan ibadah apa saja? Nabi SAW mengatakan, tidak ada amal soleh di hari-hari ini, 10 Zulhijjah, tidak ada amal soleh yang lebih mulia daripada hari-hari ini, yaitu 10 Zulhijjah. Dan Nabi SAW tidak mengkhususkan ibadah tertentu. Nabi mengatakan amal soleh. Tidak ada amal soleh yang lebih baik daripada amal soleh yang dilakukan pada hari-hari ini. 10 pertama Zulhijjah. Maka ketika Nabi mengatakan amal soleh, masuk ke dalamnya amal soleh apapun. Ia puasa, atau berzikir, atau membaca Al-Quran, atau berbakti kepada orang tua, berinfak, bersodakah, apapun ibadah amal soleh. Tahajud, masuk di dalamnya. Menuntut ilmu, masuk di dalamnya. Bi'ithnillahi azza wa jalla. Karena dia bahagian daripada amal soleh. Seandainya kita menanam sayur di lahan dinas pertanian dan sudah minta izin, dan keuntungannya kita ambil semuanya, bagaimana hukumnya? Kalau sudah minta izin, maka halal insyaAllah ta'ala. Kan sudah minta izin. Nah, apakah kunut subuh termasuk bid'ah? Wallahu alam, para ulama mengatakannya bab khilaf. Masalah kunut subuh, para ulama mengklaimnya kepada sesuatu yang sifatnya khilaf. Namun pendapat yang lebih kuat bahwa Nabi tidak merutinkan kunut subuh setiap subuh saja. Nabi merutinkan kunut di saat nazilah, tapi tidak khusus untuk subuh saja. Riwayat yang menerangkan Nabi kunut subuh saja sampai akhir hayat tidak ada yang sahih dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah uang riba hanya bisa disalurkan kepada fasilitas umum saja? Itu fatwa para ahli ilmu. Tidak ada nas yang tegas dalam masalah ini, tidak ada hadis yang tegas dalam masalah ini. Fasilitas umum itu fatwa para ahli ilmu. Karena uangnya uang kotor, uangnya uang tidak bersih, maka jangan diberikan kepada manusia, jangan diberikan makan orang, jangan beri makan orang dengan uang yang tidak bersih, dengan uang yang kotor. Maka gunakan untuk perkara-perkara yang dihinakan, fasilitas umum, jalan yang diinjak-injak, jembatan yang diinjak-injak, toilet, tempat BAB dan semacamnya, tempat-tempat yang kotor yang pantas untuk mendapatkan dana-dana yang seperti ini. Fatwa para ahli ilmu. Dan sebagian lainnya berfatwa boleh selain fasilitas umum. Namun hati ini lebih tenang kepada pendapat yang pertama, wallahu a'lam. Pertanyaan terakhir, di dalam hadis riwayat Anas bin Malik disebutkan bahwa wanita yang dibunuh Yahudi tadi masih bernapas sehingga dia ditanya kebenaran pembunuhan itu. Kenapa wanita itu baru menjawab iya di pertanyaan ketiga? Adakah penjelasan mengenai masalah ini? Kalau yang Anda fahami di dalam hadis, setelah kita baca syarahnya adalah, aqatalaki fulan, apakah fulan membunuhmu? Nabi menyebutkan nama. Wanita tadi mengatakan tidak. Lalu Nabi menyebutkan nama yang lainnya, aqatalaki fulan, apakah fulan? Lalu menyebutkan nama yang lain. Wanita tersebut tetap mengatakan tidak. Kemudian yang ketiga kalinya Nabi bertanya, aqatalaki fulan, apakah yang membunuh fulan, disebut nama lelaki, baru pas dengan lelaki yang melakukan pembunuhan, baru dia menjawab, iya. Dan ditanya lelaki yang disebut namanya. Ini yang Anda pahami, wallahu ta'ala alam. Sampai di sini pertemuan kita, pada kesempatan yang berbahagia ini, semoga Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalala, memudahkan kita untuk menjalankan agama Allah yang mulia di permukaan bumi. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdik, أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.